ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Mohon arahannya cara berdoa kami kepada Allah terhadap perkara dunia seperti rezeki, tatkala dilarang dengan nama Allah. Ya, itu kalau dia berkata, dia meminta dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah, itu dilarang. Tapi kalau dia meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, ya, kan itu kita diperintah, sudah kita bahas kan tentang berdoa dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu enggak ada masalah. Cuman ketika dia meminta permintaan, itu dia sebut dengan nama Allah, dengan wajah Allah. Dia cari perkara dunia dengannya tidak, tapi kalau dia bermohon kepada Allah dimudahkan, diberi rezeki, ya, dan seterusnya diberi kelapangan, itu enggak ada masalah. Kalau dia minta kepada Allah langsung. Baik.